Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita, membaca kitab Al-Jurumiyah. Barakallahu fikum. Dan kita sekarang masuk bab baru, yaitu membahas maful ma'ah. 6. Babul maf'ul ma'ahu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan untuk pelajaran sebelumnya? Pelajaran kemarin maf'ul lah, maf'ul li ajli. Nah, kalau enggak ada, kita lanjutkan bab baru. Silakan Abu Isa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: Babul maf'uli ma'ahu. Wa huwal ismul mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nahu: Ja'a al-amiru wal-jaysha wastawa al-ma'u wal-khashabata. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala: Babul maf'uli ma'ah. Bab maf'ul ma'ah. 6. Ma'ah artinya ma'ahu, bersamanya ya. Maf'ul bersamanya, maksudnya maf'ul yang menunjukkan kebersamaan. Akan disebutkan pada pengertian berikut ini. Qala wa huwa, yaitu al-ismul mansubu, isim mansub, alladhi yudhkaru libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan terhadap yang dilakukan bersama dengan fi'il. 6. Pengertian ini, yaitu isim, berarti disebutan alismu, terkecualikan fi'il dan huruf. Nah, maka isim maf'ul dia berupa isim. Al-mansub terkecualikan majrur dan marfu'. 6. Kemudian 6. Ucapan isim tadi yang terlewat ya, lewat. Alismu mencakup isim mufrad, isim musanna, isim jama'. 6. Termasuk mudzakkar dan juga mu'anas. Dan yang dimaksud di situ isim adalah isim yang sharih, bukan isim mu'awal bisharih. 6. Bukan isim yang ditakwil masdar. Barakallahu fikum. 6. Artinya maf'ul ma'ah berasal dari isim, baik isim tersebut berupa isim mufrad, musanna, jamak, mudzakkar ataupun mu'anas. 6. Yang isim ini isim sharih, bukan isim mu'awal bisharih. Terkecualikan dari pengertian isim adalah huruf dan fi'il, juga jumlah. 6. Kemudian mansub terkecualikan, yaitu yang marfu' dan majrur. Qala alladhi yudhkaru libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. 6. Terkecualikan pengertian-pengertian lainnya Nah, karena pengertian ini menunjukkan tentang ma'ah atau kebersamaan. Barakallahu fikum. Nah, ini pengertian yang disebutkan oleh mu'alif penulis kitab Al-Jurumiyah. Di sana ada pengertian yang lebih baik lagi, ya, lebih lengkap. Nah, yaitu ismun fadlatun waqa'a ba'da wawin bima'na ma'ah masbuqatun bijumlatin liyadula ala syai'in hasolal fi'lu bimusahabatihi bila qastin ila istiraqihi fi hukmin ma qablahu. Nah, itu pengertian yang disebutkan di kitab yang lain, yang nanti insya Allah antum akan mengerti penjelasan pengertian ini di kitab lain, ya, yang ketika mempelajari kitab yang lain, ya. Nah, karena dari pengertian yang lebih lengkap ini akan terkecualikan beberapa contoh yang contoh-contoh tersebut memiliki arti kebersamaan, namun tidak disebut dengan maful ma'ah. Mengerti? Di sana ada beberapa contoh yang menunjukkan adanya kebersamaan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Namun itu bukan sebagai maful ma'ah. Seperti pada contoh la ta'kuli samaka wa tashrabal labana. 6. Jangan engkau minum susu bersamaan dengan makan ikan. La ta'kuli samaka, jangan engkau makan ikan. Watas roba labana, bersamaan dengan itu engkau minum susu. Atau contoh lainnya, ja'a Zaidun wa syamsu tali'atun. Zaid datang dalam keadaan matahari terbit. Contoh lainnya, ishtaraka Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr bersekutu. Nah, contoh lainnya, ja'ani Zaidun ma'a Amrin. Zaid datang bersama dengan Amr. Nah, contoh lainnya, kullu rajulin wadai'atuhu. Takdirnya kullu rajulin wadai'atuhu muqtarinani. Setiap orang bersamaan dengan pekerjaannya. Ya, dan yang semisalnya, ya. Nah, contoh-contoh ini memiliki arti adanya kebersamaan, namun isim yang disebutkan di situ, yang disebutkan adanya kebersamaan, bukan maful ma'ah. Terkecualikan. Nah, dan insya Allah itu akan kita pelajari ketika kita membahas pengertian yang lainnya, ya. Kita sekarang mempelajari pengertian yang ada di buku ini, yaitu al-ismul mansub alladhi yudkaru libayani man fa'ila ma'ahul fi'lu. Nah, barakallahu'alaikum. Dan pengertian tadi ada disebutkan nanti di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi, disebutkan maksud dari pengertian tersebut beserta pengecualiannya. Nah, contoh yang di buku ini, setelah kita tadi membaca secara ringkas atau menjelaskan secara ringkas pengertiannya, contohnya apa? Nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisa. Nah, istawal ma'u wal khosabata. Datang amir, pemimpin, bersama dengan pasukan. Nah, i'rabnya ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathhi, al-amiru fa'ilun marfu'un 'alamatu rafihi dhamma. Nah, al-wawu wawul ma'iyyah, al-jaisa maf'ul ma'a mansub wa 'alamatu nasfihi fathah. Nah, atau fathah dhahirah ala akhirih. Itu, ya. Gampang kan i'rabnya? Ja'a fi'il al-amiru fa'il wawu ma'iyya wal jaisa maf'ul ma'a mansub. 6. Wastawal ma'u wal khosabata. Ya, Abu Salma, coba di i'rab. Wastawal ma'u wal khosabata. Al-wawu harful adfin. Apa istabata langsung? Iya, langsung istawal ma'u istawa, wal khosabata. Oh, istawa. Istawa fi'lun madin mabniun ala sukun. Istawa. Oh, fathih ya, Tan. Bukan waw ya-nya. Istawa fi'lun madin mabniun alal fathi muqaddar. Iya. Al-ma'u fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Naam. Wal khashabata maf'ulun ma'ahu. Al-wawu wawul ma'iyah. Iya, al-wawu al-khashabata maf'ul ma'ahu mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Iya, ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, itu ya. Selesai ya? Selesai. Iya, ringkas banget ini. Di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi pembahasan ini dimulai dari halaman 340 sampai halaman 346. Ini masih di belakang. Ini bukan ya? Sampai 346. 6. Barakallahu fikum, kita tambah ini, tambah faedah berkaitan dengan kita tambah faedah berkaitan dengan maful ma'ah ini ya. Berkaitan dengan pertama berkaitan dengan artinya seperti yang tadi disebutkan menunjukkan kebersamaan karena ma'ahu artinya apa? Bersamanya. Nah, itu maksud dari ma'ah. Adapun mengartikan tergantung dari konteks kalimat. Mengartikan tergantung dari konteks kalimat. Seperti di situ ada contoh sirtu atau di kitab yang lain ya. Sirtu wan nila. Sirtu wan nila. Nil itu sungai, sungai Nil. Nah, bagaimana mengartikannya sirtu wan nila? Artinya aku menempuh perjalanan bersama dengan sungai Nil. Maksudnya apa? Dia melewati menelusuri sungai Nil, maksudnya gitu. Nah, karena arti dari sirtu wanila artinya sirtu ma'anili, itu artinya sirtu wanila artinya sirtu ma'anil. Nah, kalau diartikan perlafat kita katakan aku menempuh perjalanan bersama dengan sungai Nil. Namun kalau diartikan dalam penyesuaian maka mungkin kita bisa artikan aku menempuh perjalanan menelusuri sungai Nil. Nah, itu boleh diartikan secara lafad, aku menempuh perjalanan bersama sungai Nil. Itu juga bisa dipahami kalau maksudnya adalah menelusuri sungai Nil. Tidak, nah. Barakallahu fikum. Contoh lain, dzakartu wal misbaha. Nah, dzakartu wal misbaha. Aku murojaa disertai dengan lampu. Itu kan. Nah, artinya dalam bahasa Arab dzakartu ma'al misbahi. Nah, itu artinya. Artinya dia murojaa dengan lampu, maksudnya disertai lampu. Nah. Ya, jadi ngartikannya bisa bersama, bisa disertai atau yang semisalnya yang kira-kira enak didengar atau baku dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab diartikan ma'ah. Karena itu disebut maful ma'ahu. Nah, seperti sirtu wanila artinya sirtu ma'anil. Ja'al jaisu, ja'al amiru wal jaisa artinya ja'al amiru ma'al jaisi. Nah. Istawa apa tadi contoh di buku istawa al-ma'u wal khasabata. Istawa artinya tinggi ya. Artinya tinggi, air tinggi. Wal khasabata maksudnya dia tinggi menyertai kayu. Nah, situ. Kayu yang dimaksud adalah kayu yang dimaksud kayu ukuran untuk air. Ada ukuran 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, air itu ya. Iya, air itu dia terus meninggi sehingga diketahui berapa kedalaman air pada kolam atau pada tempat tertentu. Dari mana? Dari kayu tadi. Ada kan antum melihat kayu-kayu yang untuk ukuran, biasanya di kolam-kolam, kolam-kolam ikan, udang dan sebagainya, dikasih tanda supaya diketahui ini air berapa banyak yang masuk. Ada ininya, ada apa, ukuran-ukuran kecilnya. Jadi sebelum 1 meter itu ada ukuran-ukuran sentimeter, lalu nanti dia akan tertulis 1 meter, lalu ada lagi ukuran-ukuran kecilnya, tertulis lagi 2 meter. Ini air ini terus naik meninggi. Nah, ini yang dimaksud dengan istawal ma'u wal khosabata. Air tinggi menyertai kayu, ya, kayu ukuran tadi. Nah, artinya bukan dan di sini, bukan air dan kayu meninggi atau menjadi tinggi, ya, bukan itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan ini, dengan wawu, ya, ya, dalam kalimat tertentu. Nah, terkadang wawu itu diartikan sebagai wawu ma'iyah, dan terkadang juga diartikan sebagai wawu harfu atfin, wawu huruf atof. Terkadang wawu tersebut bisa dijadikan salah satu, bisa dijadikan dua-duanya. Artinya bisa kita niatkan sebagai wawu atof, bisa juga kita niatkan sebagai wawu ma'iyah. Seperti pada contoh ja'al amiru wal jaisa, itu boleh wawunya kita ubah menjadi wawu atof, sehingga untuk berkata ja'al amiru wal jaisu. Nah, ngerti? Kalau ja'al amiru wal jaisa berarti wawunya di situ wawu ma'iyah. Kalau ja'al amiru wal jaisu wawunya wawu atof. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, dan wawu ini ketika bisa dijadikan sebagai wawu atop atau ma'iyah, nah, barakallahu fikum, yaitu ketika tidak ada penghalang untuk mengatofkan isim setelah wawu kepada isim sebelumnya. Seperti ja'al amiru wal jaisu, ada enggak penghalang? Enggak ada penghalang. Ya, baik penghalang ini penghalang secara arti ataupun secara lafaz. Nah, secara arti ataupun penghalang secara lafadz, karena penghalang itu bisa secara arti, bisa juga secara lafadz. Nah, dan di sini nggak ada penghalang, nggak ada penghalang baik secara arti ataupun secara lafadz. Nah, kemudian tadi bisa untuk dua-duanya, ya, berarti nggak ada penghalang secara arti atau secara lafadz. Nah, sehingga bisa dijadikan wawu ma'iyah ataupun wawu atop. Nah, bisa dijadikan sebagai wawu atof ketika enggak ada penghalang arti secara, ketika enggak ada penghalang baik secara arti ataupun secara lafadz. Nah, kemudian ketika ada penghalang secara arti, misal contohnya penghalang secara arti, maka kita jadikan dia sebagai salah satu dari wawu tersebut. Nah, contoh penghalang secara arti dalam artian tidak mungkin isim setelah wawu diatofkan pada sebelumnya secara arti, enggak mungkin diatofkan. Seperti antum mengucap sirtu wanila, sirtu wanila, aku berjalan bersama dengan sungai Nil, maksudnya berjalan menyertai menyelusuri sungai Nil. Nah, di sini setelah wawu tidak bisa diatofkan kepada sebelumnya, sehingga wawu di sini harus menjadi wawu ma'iyah. Karena enggak mungkin antum berkata aku berjalan, aku dan sungai Nil berjalan. Nah, mungkin kalah, ya kan? Enggak boleh antum artikan aku dan sungai Nil berjalan kalau wawunya wawu atof kalau diartikan seperti itu. Karena kenyataannya yang berjalan adalah yang berjalan orang. Yang sungai Nil tadi sebagai tempat dia untuk berjalan, kan gitu. Nah, maka ketika itu ada penghalang secara arti yang menunjukkan tidak boleh wawu itu dijadikan sebagai huruf atof. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, contoh kebalikannya. Setelah wawu dia harus ma'tuf, tidak mungkin menjadi wawu maful ma'a, enggak mungkin menjadi maful ma'a. Artinya wawunya tidak bisa menjadi wawu ma'iyah. Yang menghalangi apa? Karena lafaz menghendaki demikian. Kebalikannya. Bisa juga secara artinya. Artinya, contoh pada fi'il-fi'il yang dia tuh harus memiliki dua fa'il. Karena fi'il ini terjadi karena interaksi dua belah pihak, atau dua orang. Nah, seperti ucapan qatala Zaidun wa Amrun. Qatala Zaidun wa Amrun apa artinya? Zaid dan Amr berkelahi. Zaid dan Amr berkelahi. Berkelahi ini adalah interaksi dua belah pihak. Tidaklah dikatakan berkelahi, melainkan satu memukul, yang itu meladeni, membalas pukulan. Nah, gitu kan dikatakan berkelahi. Kalau qatala yaqtulu artinya apa? Membunuh. Kalau itu bisa satu dari satu pihak. Qatala Zaidun Amron, Zaid memukul, Zaid membunuh Amr. Kan gitu. Tapi kalau qatala, qatala panjang nih. Fa'ala yufa'ilu. Qatala Zaidun wa Amrun. Artinya apa? Zaid dan Amr berkelahi. Nah, artinya itu. Berkelahi, berperang atau saling membunuh. Nah, artinya itu ya. Nah, ini yang disebut dengan fi'il yang memiliki dua fa'il. Maksudnya yang memiliki dua pelaku, meskipun secara i'rab yang satunya maktuf. Fa'ilnya satu ya. Fa'ilnya satu, satunya apa? Maktuf kan? Qatala Zaidun wa Amrun. Qatala fi'ilun madin, Zaidun fa'ilun marfu, wa huwa harfu atfin, Amrun maktuf ala marfu, wa maktuf ala marfu'in marfu'un mithluhu. Maktuf ala Zaid wa maktuf ala marfu'in marfu'un mithluhu. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang dalam buku ini contohnya istawal ma'u wal khosabat wal khosabata. Tidak bisa kita jadikan wawu di sini wawu harfu atfin. Enggak boleh kita ngucap istawal ma'u wal khosabatu. Kalau kita niatkan wawu sebagai wawu atfin, maka kita baca apa? Istawal ma'u wal khosabatu. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena ada perkara yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Secara arti yang menghalangi. Nah, yang menghalangi secara arti. Assalamualaikum. Kalau tadi contoh, kenapa secara arti menghalangi? Karena artinya kalau dikatakan istawal ma'u wal khosabatu, air dan kayu sama-sama meninggi. Padahal yang meninggi apa? Airnya. Airnya yang meninggi. Kayunya tetap. Kayu dijadikan ukuran semeter dua meter ini tetap kan? Nah itu. Nah kalau istawal ma'u wal khosabatu berarti apa? Kayu terapung ya, terapung karena ikut naik bersama dengan air. Nah itu nanti bukan tetap lagi kayunya. 6. Barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya isim setelah wawu bisa isim tersebut bisa sebagai maful ma'a, bisa juga maktuf. 6. Artinya bisa memiliki dua wajah seperti pada contoh ja'al jais, ja'al amiru wal jaisa atau ja'al amiru wal jaisu. Kalau ja'al amiru wal jaisu apa i'rabnya yang jaisu atau berbeda? Ya. Al-madrafihi. Doma, kemudian wawu. Wal jaisu. Harfu atfin. Maktuf. Maktuf. Ala al-amir. Wa maktuf ala al-marfu'i. Maktuf ala al-marfu'i. Marfu'un mithlun mithluhu. Ala madrafihi. Doma. Ya. Abu Sofnat. Abu Sofnat sekarang. Ja'al amiru wal jaisa. Apa i'rabnya? Ja'al amiru wal jaisa. Ja'a fi'lun madhi mabniyun alal fathi. Wal amiru fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ihi adhumah. Wal jaisa awawu wawu ma'iyah. Al jaisa isim mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Iya, al-jaisa maf'ulun ma'ah mansub. Al-jaisa maf'ul ma'ah mansub. Wa alamatu nasbihi, wa alamatu nasbihi al-fathatu. Naam. Abu Isa. Istawa al-ma'u. Apa bacaan berikutnya? Wal khosabata. Boleh enggak wal khosabatu? Boleh. istawal ma'u wal khosabata saja atau istawal ma'u wal khosabatu? Boleh, kalau tadi kan ja'al amiru wal jaisa, dan boleh mengucap ja'al amiru wal jaisu. Kalau yang istawal ma'u, apakah satu wajah atau dua wajah? Satu saja. Hanya satu wajah, istawal ma'u wal khosabata, hanya itu ya. Kenapa tidak bisa dijadikan wawunya wawu huruf a, huruf ataf? Karena maknanya, karena secara makna menghalangi hal ini. Nah, sebab yang naik itu air, kayunya tetap, sehingga nggak bisa dikatakan air dan kayu sama-sama naik, gitu ya. Nah, karena yang naik itu kayunya, kayu yang naik itu airnya, air naik menyertai kayu, atau bersama dengan kayu. Maksudnya apa? Dia naik menyertai kayu sehingga diketahui berapa kedalaman air tersebut dari kayu yang dijadikan ukuran. Nam, asantum. Apa irobnya? Istawal ma'u wal khosabata. Istawa fi'lun madhin mabniun al-fathi muqaddar. Iya. Wal ma'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhamma. Wal wawu wawul ma'iyah. Al-khosabata maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Nam, asantum. Barakallahu fikum. Nah, dan insya Allah pada pelajaran berikutnya antum akan mendapatkan perincian yang tadi disebutkan. Nanti masuk dalam judul hukum-hukum isim setelah wawu, ya. Hukum-hukum isim setelah wawu. Nah, nanti disebutkan pertama isim itu wajib nasab sebagai maful ma'ah. Isim itu wajib nasab sebagai maful ma'ah. Dan ini terjadi pada dua keadaan. Jika terdapat perkara yang menghalangi atof dari sisi arti. Itu. Kemudian jika terdapat perkara yang menghalangi atop dari sisi lafad atau tarkib. Nah, itu. Jadi ada dua perkara, dua keadaan yang menjadikan isim wajib sebagai maful ma'ah. Pertama apa? Jika terdapat perkara yang menghalangi secara arti, sirtu wanila. Atau yang kedua, jika terdapat perkara yang menghalangi atof dari sisi susunan kalimatnya, seperti ngucap kumtu wa zaidan, marortu bika wa zaidan. Nah, di situ setelah wawu wajib sebagai maful ma'a. Kenapa? Alasannya, nah, alasannya nanti disebutkan di kitab Al-Mumti' yang antum baca. Ini aja sekedar tahu dulu secara garis besar. Yang kedua, rajih kuat nasab sebagai maful ma'a. Seperti ucapan kun anta wa zaidan kal akhi. Nah, rajih kuat sebagai rajih atau kuat nasab sebagai maful ma'ah. Terjadi pada dua keadaan. Yang pertama apa? Jika atof terdapat kelemahan dari sisi arti. Jika wawunya dijadikan atof terdapat kelemahan dari sisi arti. Seperti ucapan kun anta wa zaidan kal akhi. Nanti disebutkan sisi lemahnya ya. Kalau dijadikan atof. Termasuk juga ucapan marortu bika wa bi marortu bika wa nah, jika atop terdapat kelemahan dari sisi lafat atau tarkib seperti pada ucapan marortu bika wa bi zaidin. Lalu disebutkan penjelasannya apa alasannya. Nah, marortu bika wa zaidan am wa kumtu wa zaidan. Kemudian rajih dan menjadi lemah sebagai maful ma'ah. Rajih atof dan menjadi lemah menjadi maful ma'ah. Nah, ini keadaan ketiga. Rajihnya atof, kuatnya dia itu sebagai atof. Artinya bukan wajib, cuma kuat. Lemah sebagai maful ma'ah seperti pada ucapan qoma zaidun wa amrun. Seperti juga pada ucapan ja'al jesu wal amiru. Itu rojihnya itu wawunya atof. Nah, nanti disebutkan alasannya apa. Kemudian yang keadaan yang keempat, wajib atof. Wajib atof seperti qatala zaidun wa amrun, istaroka zaidun, istaroka zaidun wa amrun, zaid dan amr bersukutu. Nah, barakallahu fikum. Artinya keadaan isim setelah wawu bisa wajib sebagai maful ma'ah, bisa rajih sebagai maful ma'ah, bisa wajib sebagai apa? Ma'tuf ya. wawunya wa ataf dan bisa roji sebagai ma'tub tadi, ataf tadi. 6. Barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan sedikit lagi Abu Isa. Bacaan matan dilanjutkan. Wa amma. Ya, wa amma khabaru kana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amma khabaru kana wa akhawatiha rasimu inna wa akhawatiha faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'ati wa kadhalika at-tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah wa amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabar kana dan saudari-saudarinya, wasmu inna wa akhwatiha dan isim inna dan saudari-saudarinya, faqad taqaddama dzikruhuma, telah lewat penyebutan keduanya fil marfu'at, pada bab marfu'at. 6. Wa kadzalika tawabi'u, demikian juga tawabi', faqad taqaddamat hunaka, juga telah lewat penyebutannya di sana. Maksudnya apa? Maksudnya sisa mansubat lainnya yang tidak dirinci ini sudah dirinci pada bab yang disebutkan. Seperti apa? Khobar kana. Khobar kana mansubat bukan? Mansub. Apa contohnya? Abu Sufnat. Khobar kana. Kana Ahmadu Taliban. Kana Ahmadu Taliban. Ada khobar kana di situ yang mansub. Mana khobarnya? Taliban. Nah, telah lewat pembahasannya di bab kana marfu'at. Ya, isim kana. Bab marfu'at apa? Bab ismu kana, kan di situ. Nah, kemudian otomatis kalau kita bahas isim kana ada khobarnya. Berarti cukup, tidak perlu membahas ulang tentang khobar kana karena sudah dirinci di bab pembahasan isim kana. Nah, demikian juga disebutan isim inna dan akhwatiha. Yaitu apa? Termasuk dari mansubat adalah isim inna dan akhwatiha. Yang ini sudah kita bahas juga ketika membahas khobar inna. Karena khobar inna kan marfu ya. Kalau isim inna apa? Mansub. Nah, coba bikin contohnya Abu Salma. Isim inna. Innallaha. Innallaha. Ghafurun. Ghafurun. Innallaha ghafurun. Mana isim innanya? Inna Allah. Lafzul jalalah. Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Naam. Barakalakum. Kemudian kadzalika tawabi'u, demikian juga tawabi'. 6. Ada berapa tawabi' Abu Isa? At-tawabi'u ada 4. Ada 4. Yang pertama an-na'tu. An-na'tu, na'at. Yang pertama na'at. Yang kedua al-'athfu. Al-'athfu, ataf. Yang ketiga at-tawkidu. At-tawkid. Yang keempat wal badalu. Badal. Na'am. Tawabi ini masuk pada semua bab, masuk dalam bab marfu'at, masuk dalam bab mansubat, masuk juga dalam bab majrurat, karena hukum tawabi mengikuti hukum sebelumnya. Gitu ya. Tawabi ini mengikuti hukum sebelumnya. Maka masuk dalam bab marfu'at, masuk bab mansubat dan juga majrurat. Contoh na'at. Contohnya apa na'at? Bikin yang na'at mansub. Contohnya. Datang ra'aitu Zaidan al-Aqila. Iya, ra'aitu ya. Kalau ja'a nanti jadi marfu ya. Ra'aitu Zaidan al-Aqila. Al-Aqila di situ na'at. Mansub. Apa mana yang na'at? Al-Aqila. Al-Aqila. Nah, contoh untuk na'at. Atau contoh lainnya yaitu contoh untuk badal. Nah, aku melihat kaum. Ra'aitul qauma kullahum. Naam. Ra'aitul qauma kullahum. Kullahum badal. Mansub karena mubdal minhunya mansub kaum. Itu ya. Contoh lainnya apa? Na'at badal taukid. Taukid. Jadi kullahum taukid atau taukid. Kullahum taukid. Ra'aitul. Naam. Jadi badal yang badal sekarang. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Al-Farasa yang itu badal golat. Ya, Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Mana badal golatnya? Al-Farasa. Al-Farasa. Nah, sekarang untuk apa ini? Contoh untuk ataf. Atof. Atof yang mansub. Contohnya. Iya. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Iya, ra'aitu Zaidan wa Amran. Nah, Amran di situ ma'tub kepada Zaid wa ma'tub ala mansubin mansubun mithluhu. Alhamdulillah ya. Kita pagi ini bisa menyelesaikan bab mansubat. Naam. Kullahu. Dan tersisa satu pembahasan lagi, yaitu bab apa ini? Babul mahfudzati minal asma. Bab mahfudzati minal asma, atau disebut juga bab majrurat minal asma, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan pekan depan ya. Bisa satu kali atau dua kali pertemuan. Nah, tergantung penyampaian. Kalau penyampaiannya mau ringkas sekali pertemuan selesai. Kalau penyampaiannya dibikin buat dua kali juga bisa. Nah, bab ini artinya kita ini hanya sekali atau dua kali pertemuan lagi pekan depan, maka kita sudah menyelesaikan, maka kita insya Allah menyelesaikan kitab Al-Jurumiyah, sehingga pada pertemuan berikutnya persiapan masuk ke kitab baru ya. Kitab baru 6 yang direncanakan insya Allah, kalau enggak ada perubahan, kita akan membaca kitab Al-Mutamimah Jurumiyah. Ya, Al-Mutamimah Jurumiyah. Barakallahu fikum. Nah, untuk kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi kemungkinan akan kita pelajari melanjutkan yang malam, Al-Mumti' fi Ilmi Tasrib. Jika selesai mungkin masuk ke Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi, karena kitab ini juga belum selesai, masih dalam proses layout. Ada beberapa kendala ketika layout. Kendala utamanya yaitu ketika dimasukkan program layout, bahasa Arabnya itu harus diinput manual satu persatu. Sedangkan itu banyak banget bahasa Arabnya yang kami tulis. Nah, itu menyulitkan oleh layouter ya, karena harus menginput satu persatu itu, maka ini dimaklumi. Dan layouternya juga memiliki pekerjaan utama lainnya yang wajib dilakukan sebagai pekerjaan hariannya. Nah, dan untuk layout kitab kami ini sebagai pekerjaan tambahan saja, bukan jadi tugas wajib. Wajib di sini bukan wajib syariat, wajib berkaitan dengan ilzam dirinya, karena dia tinggal di pondok dan memiliki tugas utama. Maka tugas utama itu yang dilakukan, waktu sisanya untuk melayout kitab kami ini, kitab Nahwu. Karena itu ada kendala keterlambatan di layout, maka kita maklumi. Kita tunggu sampai selesai. Insya Allah kalau sudah selesai nanti akan segera dicetak dan diberitahukan. Kalau kitab itu sudah dicetak agar bisa dipesan kemudian dikirimkan ke pemesan-pemesan insya Allah ta'ala. Nah, berarti insya Allah pekan depan kita akan, pekan depan atau dua pekan depan akan masuk ke kitab Al-Mutamimah Jurumiyah. Dan disarankan yang dipegang hanya matan, bukan sarahnya. Sarahnya itu seperti kawakib, yaitu sarahnya. Itu nanti akan konsentrasi antum terpecah, karena banyak syarah, banyak penjelasan ini itu dan sebagainya. Namun sebaiknya yang dipegang adalah matan. Kalau bisa matan yang ada i'rabnya. Nah, jadi pertambahannya sebatas matan, di bawahnya ada i'rab. Sehingga ketika dijelaskan, ketika i'rab enggak perlu kita menulis, enggak perlu antum menulis ulang yang akhirnya lama kan, karena sudah ada i'rabnya di situ. Tinggal disamakan aja i'rab ini, sama enggak? Dari sisi pengucapan, dari sisi yang sudah biasa kita sampaikan. Mengerti? Dan juga matan yang mungkin ada ta'lik secara ringkas. Ya. Misalkan bab ini ada ta'lik secara ringkas berkaitan dengan ini poin-poin ta'liknya itu ada. Kalau syarahnya kawakib itu melebar, bahkan hal-hal yang mungkin kalau kita enggak tahu maka kita enggak menjadi suatu hal yang berbahaya, disebutkan di kawakib. Nah, kalau ini, kalau kita membaca kawakibnya akan lama waktunya, kan itu. Sementara yang kita inginkan kita paham matan, mengerti i'rabnya dan tanbih-tanbih pokoknya, itu. Nah, kemarin alhamdulillah ketika kami umroh ya, ana nyari kitab Mutamimah Jurumiyah yang hanya matan dan ada i'rab tanbih beserta tanbih-tanbih yang ringkas gitu. Alhamdulillah kami temukan dari beberapa naskah itu yang menurut ana ini cocok sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu nanti yang akan dijadikan pegangan untuk ngajar. Kitab-kitab ini, kitab apa? Yang jadi cetakan Saudi. Ya, kalau beli lumayan mahal kitabnya. Karena biasanya kalau yang murah itu cetakan Mesir ya. Di Mesir enggak ada cetakan ini. Ini cetakan khusus milik mereka. Ada hak. Hak patennya dan juga enggak boleh di copy, fotokopi. Sehingga bagi yang mau, silakan beli kitab yang dari Saudi ini. Karena itu yang jadi pegangan. Supaya nanti benar-benar sama ketika disampaikan. Enggak jadi bingung, enggak jadi ini itu gitu ya. Dan lebih meringkas waktu untuk tidak menulis, karena yang nanti apa yang ada di situ akan dibaca insyaallah berkaitan dengan apa i'rab dan tanwin. Barakallahu fikum. Nanti akan disampaikan lewat grup atau channel cetakannya, ana lupa cetakannya, akan disampaikan dan silakan pesan kitab itu. Kalaupun mau pesan lewat kami, silakan japri ke admin aja. Yang akhwat bisa japri ke admin grup bimbel Umahat akhwat. Yang ikhwan bisa japri ke admin grup bimbel ikhwan. Itu atau ke nomor yang tertulis di channel Telegram kita. Kalau mau pesan lewat kami, kalau mau pesan sendiri pun enggak masalah. Yang penting kitab ada ketika taklim ini disampaikan. Dan jumlahnya terbatas, yang kami miliki jumlahnya terbatas, sehingga yang lebih awal pesan itu yang akan diutamakan untuk bisa mendapatkan. Gitu ya. Karena terakhir kami minta tolong juga, teman yang ada di Saudi itu sudah habis naskahnya, enggak ada. Hanya mendapatkan sekian puluh saja. Sudah enggak ada lagi. Jadi nunggu dari penerbitnya kalau mencetak lagi, atau menunggu mencari di toko buku yang lain. Ya, di situ sudah mencari di 3 tempat toko buku yang dekat dengan tempat kampus yang ada itu sudah habis kosong, yang ada itu yang dibeli semua. Hanya beberapa biji atau beberapa puluh. Sehingga yang nanti mau awal untuk megang segera pesan, nanti soal akan dikirimkan. Karena waktunya sudah dekat ya, bisa pekan depan, bisa pekan depan itu selesai, maka 2 pekan lagi kita mulai. Dan kalaupun pekan depan itu mau mulai juga bisa, karena satu pertemuan untuk menyelesaikan kitab Jurumiyah, satu pertemuan lagi bisa untuk mukadimah mutamimahnya. Nanti baru masuk pembahasannya, intinya pada 2 pekan depannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan ya. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.